Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وَبَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. قَالَ مُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْأَرْبَعُونَ. Kita masuk pada hadis yang ke-42. عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْهَا قَالَتْ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, karena nyatalah siapa Rasulullah, yattaki'u bersandar, fi hijri di pangkuanku, wa ana haid, sementara aku sedang haid, fayaqra'ul Qur'an, beliau membaca Al-Qur'an. Qaribul hadis, makna yang asing dari hadis ini, yang pertama adalah yattaqiu fi hijri. Yattaqiu mahmuzun. Mahmuz diakhiri dengan hamzah di akhir. Yattaqiu wa yajuz al-fathu wal-kasru fil-ha. Dan pada bacaan hijri itu ada dua bahasa, ada huj, ada had, hijri, ada hajri, boleh kasrah, boleh fathah. Wahuma lughatan, dua-duanya itu bahasa yang fusha. Qala makna al-ijmali, makna global hadis ini, dzakarat Aisyah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kan yaqra'ul Qur'an fi hijriha wa hiya haid, mimma yadullu ala anna badan al-haidi tahirun lam yunajjisu bil haid. Ummul Mukminin Aisyah menyebutkan satu riwayat berkaitan dengan haid. Apa itu? Dulu Rasul pernah tidur di pangkuannya dalam keadaan beliau Ummul Mukminin haid. Tidak hanya tidur, beliau pun membaca Al-Qur'an. Yang mana perbuatan beliau ini dari sisi fihnya, pembahasan kita menunjukkan bahwasanya badan orang yang haid itu suci. Tayyib, badan orang haid itu suci, tidak seperti siapa, orang Yahudi yang mengkarantina istri-istri mereka atau anak-anak perempuan mereka tatkala haid. Nah. Dan badannya tidak ternajisi dengan sebab haid yang dia alami. Haid-haid badannya suci. Nah. Ini faedah singkat yang ada dan yang dimaksud oleh muallif penulis. Karena di situ berkaitan dengan apa? Dengan haid. Adapun faedah yang lain, thayyib juga banyak. Tapi kita bacakan dulu mayukhadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil faedah hadis ini? Awalan yang pertama, jawazu qira'atil Qur'an fi hijril haid. Bolehnya membaca Al-Qur'an di pangkuan wanita haid. Di annaha tahiratul badani wa thiyab. Wanita yang haid itu secara hukum suci badannya, suci bajunya. Baju yang tidak terkena darah haid tentunya. Atsaniyah, yang kedua, tahrimu qira'atil Qur'an 'alal haid. Haram membaca Al-Quran bagi si wanita yang haid. Kalau yang pertama tadi membaca di pangkuannya, kalau sekarang dia yang haid ini baca Al-Quran, hukumnya haram, berdosa. Akhdan min tawahum imtina'il qira'ah fi hijril haid. Diambil dari kesalahan larangan membaca pada pangkuan wanita haid. Jadi ini namanya mafhum mukhalafahnya. Qalahu Ibnu Daqiqin Aid. Ini diucapkan oleh Ibnu Daqiqin Aid, di antara ulama yang berkompeten dalam bidang fikih, Ibnu Daqiqin Aid. Baik, hadis ini secara gamblang nasnya menyampaikan bahwasannya wanita haid itu badan pakaian suci. Yang najis hanya darah yang keluar. Dan apa yang berkaitan dengan wanita yang haid dari larangan-larangan ibadah, sholat, puasa, tawaf, baca Quran. Nah. Baik. Selebihnya daripada itu, panjang lebar pula kita singgung pada pertemuan yang lalu tentang mu'asharatuz zaujain, tentang hubungan suami istri. Baik, yang tampaknya terkadang tidak terlalu penting, tapi ini juga harus dijaga. Baik, perhatian, kasih sayang itu terus harus ada. Ya, jangan sampai pupus termakan usia. Karena usia berapapun, hubungan selama apapun, yang namanya kasih sayang dan perhatian itu butuh. Apalagi manusia itu semakin berumur akan semakin kembali ke penciptaan semula. Bayi akan kembali ke situ lagi dari sisi kuah, kekuatannya sudah hilang, ya, pendengarannya sudah berkurang, penglihatannya sudah berkurang. Nah, jangan sampai yang demikian tidak diperhatikan. Ini makna jauhnya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Qala al-hadithu al-thalithu wal-arba'un, kita selesaikan. Hadis yang ke-43. An Mu'adzah qalat, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha faqultu ma balul haid taqdi as-shaum wa la taqdi as-shalah. Faqalat ahururiyyatun anti, faqultu lastu biharuriyyatin walakinni as'al. Faqalat kana yusibuna dhalik fanu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah. Dari Mu'adah, nama seorang perempuan Mu'adah, berkata beliau, aku bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah. Aku katakan, apa urusan wanita haid? Dia mengqadha puasa tapi enggak mengqadha salat. Kenapa demikian? Maka dijawab oleh Ummul Mukminin, apakah kamu itu wanita haruriyah? Haruriyah itu adalah nisbat dari orang-orang yang tinggal di satu tempat yang pada masa kini lebih dikenal dengan khawarij. Ini haruriyah. Jadi disandarkan kepada tempat yang mereka diami. Mereka punya prinsip hulu dalam beragama. Istilah yang familiar di telinga kita, khawarij. Maka aku jawab, kata Mu'adah, aku ini bukan haruriyah, aku bukan orang-orang yang tinggal di sana. Tetapi aku tanya, kenapa kok demikian? Kenapa kok sholatnya enggak disuruh untuk mengqadha, tapi puasanya kok disuruh mengqadha? Kenapa enggak disamakan saja? Kalau enggak semua, kalau iya, iya semua. Baik. Faqalat, maka Ummul Mukminin menjawab, dulu menimpa kami haid ini. Dan pada masa itu kami diperintahkan untuk mengqadha puasa saja dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Baik. Beliau tidak menjawab kenapa. Dan pertanyaan yang ditujukan kepadanya tidak dijawab dengan yang dibutuhkan oleh penanya. Kenapa? Yang pertama, karena yang dia tanyakan itu bukan ranah si penjawab. Contoh, kita disuruh untuk A, disuruh untuk B, tapi enggak disuruh untuk C dan D. Ya. Terkadang sifat manusiawi kita bertanya, kenapa kok C dan D-nya kok enggak disuruh? Kok cuma A dan B saja? Tentunya yang berhak menjawab seperti itu Allah Subhanahu wa taala, bukan kita si pelaksana. Itu yang terkadang tidak dimengerti oleh penanya yang berkaitan dengan agama ini. Ya. Terkadang kita pun enggak usah takalluf. Oh mungkin, oh kayaknya, oh sepertinya, enggak perlu. Ya. Jawab saja, ini perintahnya demikian. Kita diperintahkan untuk mengerjakan A dan B, C dan D tidak. Adapun alasannya kenapa, ya, itu bukan ranah kita untuk menyampaikan. Karena terkadang ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Berjalan dengan dalil, berhenti dengan dalil. Enggak perlu ditanyakan kenapa dan kenapa. Kecuali kalau memang ya di situ ada sesuatu yang dibutuhkan dan menanyakan sesuatu yang masuk akal dan si penjawab pertanyaan itu diperkirakan bisa. Contoh seperti pada masa hidupnya Nabi, silahkan ditanyakan kenapa demikian dan demikian. Baik. Sehingga beliau, Ummul Mukminin pun mengatakan, ya, atau menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan kapasitas beliau. Karena memang tidak diberikan alasan kita kenapa demikian dan demikian. Urusan kita sami'na wa ata'na. Jika memang ada alasan dan disebutkan dalam nas, maka kita jawab dengan itu. Sehingga terkadang satu pertanyaan itu ada motif, ada tendensi tertentu, sehingga umul mukminin langsung menyatakan, apakah kamu ini khawarij kok bertanya seperti ini. Terkadang satu pertanyaan itu juga identik dengan satu kaum sesuai dengan akidah yang dia miliki. Sehingga kalau dijawab dengan logika, justru malah akan menimbulkan pertanyaan bantahan logika. Penting. Jadi kalau ada orang yang bertanya sama kita, kita tidak ngerti dalilnya, kita jawab pakai logika, pasti akan muncul lagi logika yang dia punya. Sehingga akan terus berlogika, dan terkadang kuat-kuatan logika. Jika qadarullah ma syafa'a, logika yang kita miliki tidak lebih baik, tidak lebih bagus dari yang penanya, kita akan kalah. Dan justru akan semakin menjauhkan seseorang dari hidayah. Atau kita akan terpengaruh minimalnya. Qala gharibul hadis, awalan yang pertama, aharuriyatun anti nisbatun ila baldatin qurbul kufah. Haruriyah itu nisbat kepada satu tempat yang dekat dengan daerah Kufah. Mana kalau sekarang Kufah ini? Irak. Ismuha Harura. Ini biasa orang Arab itu kalau tidak kenal dengan seseorang itu dipanggil nisbat pada negerinya. Contoh misalkan ketemu kita tidak kenal, ya panggilnya Indonesia. Ta'al Indonesia, ta'al Indonesia, ta'al sini. Ya, gitu saja. Ini biasanya. Kalau kita kadang dipanggil dengan daerah kita itu penghinaan. Eh, Jawa sini. Itu nantang itu namanya. Kalau mereka biasa. Eh, Sunda sini. Itu kalau kita antum dipanggil kayak gitu rasanya apa, nantang kan, kurang ajar orang itu. Padahal kalau di Arab biasa, Indonesia taat. Kalau kita Jawa, ini kayak orang merendahkan, tapi kalau di Arab biasa. Nah, semuanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Fi kulli maqam maqal, setiap tempat ada ucapan khususnya. Jangan dibawa dari sana ke sini, biasanya salah paham. Karena terkadang penyebutan nisbat pada satu tempat yang kita huni itu pelecehan kalau di kita. Nah, tapi kalau orang Arab biasa. Atau kalau panggilan umumnya biasanya Abdullah. Abdullah. Loh, kok Abdullah ya kan? Kamu ini hamba Allah. Jadi panggilan-panggilan umum gitu aja. Atau yang biasa juga, Muslim. Muslim, sini. Ta'al. Ya Muslim, ta'al. Ini nisbat. Harura ini negeri yang berdekatan dengan Kufah. Nah, sehingga penghuninya disebut Haruriyah. Kharajat minha, keluar di daerah ini Harura, awwalu firqatin minal khawarij. Ya, kelompok dari khawarij yang keluar memberontak, ala Aliyin ibni Abi Talib, kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, keluar Khawarij dari daerah ini. Jadi musuhnya secara ini ya, akidah, kalau Syiah itu musuhnya Nasibi, Nawasib dan juga Khawarij. Karena Khawarij akidahnya apa? Memberontak pada Ali. Sementara Syiah apa? Menuhankan Ali. Nah, kalau Syiah ngaku cinta Ahlul Bait, kalau Nawasib ini akidahnya membenci Ahlul Bait. Minhum Ali. Dan di antara Ahlul Bait yang mereka benci ini Ali. Tapi secara kenyataan kedua-dua kelompok yang bertolak belakang ini musuh bersamanya adalah Ahlu Sunnah. Syiah musuhnya Ahlu Sunnah, Nawasib musuhnya Ahlu Sunnah. Fasara al-Khawarij, maka jadilah kelompok Khawarij ya'rifuna bil haruriyah, yu'arrafuna bil aru bil haruriyah, ditakrifkan, diperkenalkan dengan kalimat haruriyah. Jadi kalau sudah anta haruriyah, apa kamu dari apa tempat itu? Oh, berarti itu Khawarij. Ya. Atau kalau sekarang lebih identik Iran. Ya. Kamu dari Iran. Berarti apa identik dengan Syiah? Karena Syiah berkembang biak di Iran, di Irak, Iran. Qala makna ijmali. Sa'altu Mu'adha, aw sa'alat Mu'adatu Aisyata anni sabab alladhi min ajlihi ja'ala syari'u anal haid taqdi ayyama haidiha allati afdaratha wa la taqdi salawataha salawatiha zaman al-haid ma'ashtiraqil ibadatain fil faridah atau fardiyah bal inna salata a'dhamu min as-siyam. Ya, pertanyaan yang muncul terkadang dan juga dari kita pula muncul, tetapi kita harus mengerti jika pertanyaan tadi memang dasarnya aturan dari Allah Subhanahu wa taala, maka imani dan jalani dengan keimanan. Ya, karena apa yang kita pertanyakan dari sesuatu yang baku dari Allah perintahnya, kemudian kita tanyakan kepada manusia, kita harus mengerti manusia itu bukan tempat untuk menjawab. Kecuali kalau pertanyaannya permasalahan-permasalahan yang memang ikhtilaf, masalah-masalah pemahaman, ya, masalah-masalah yang sifatnya riwayat atau dirayat tentang hadis, rijalnya, atau tentang makna dari sebuah ucapan, itu ranahnya manusia, dikaji di situ. Ya. Tapi kalau dalam hal ibadah, kita mau menanyakan syariat Allah kepada manusia, tidak mungkin kita bisa jawab. Tetapi terkadang muncul itu. Tetapi apa kuncinya? Imani, jalankan. Jika memang syariat dan sahih datangnya, lakukan. Baik masuk akal alasannya atau tidak masuk akal, bukan urusan kita. Karena akal kita itu tidak bisa memikirkan sesuatu yang di luar sana. Ya, baik. Itu akal kita, manusia terbatas. So, zakatnya kita, secerdas-cerdasnya manusia, itu hanya ada pada satu perkara tertentu. Orang pandai sekali, paling hanya masalah satu. Misalkan dia tukang bengkel, pinter sekali, segala mesin dia ambil, tapi belum tentu dia matematika pinter, masalah hisabnya dia pinter. Atau dalam sisi yang lain, misalkan masalah pertanian dia pinter, gak ngerti dia. Atau ada orang petani yang jenius, penemu-penemu tanaman-tanaman dikawin silang ini dengan ini, tumbuhan dengan ini berhasil ini, ya, seperti temuan apa kelapa bisa berbuah sekian tahun dan sudah banyak sekarang mangga berbuah sekian tahun, tetapi dia tidak ngerti masalah perbengkelan misalkan. Itulah manusia terbatas, akalnya pun terbatas. Baik, itu yang terpenting. Nah, di sini Mu'adzah bertanya kepada Ummul Mukminin, apa sebabnya? Kan sholat sama puasa itu sama. Kenapa syariat ini menyatakan orang yang haid taqdi ayyama haidiha, harus mengqadha hari-hari haidnya? Ya. Alati aftaratha, yang dia berbuka di situ. Hanya puasa yang dia qadha. Wala taqdi shalawatiha, tapi enggak mengqadha sholatnya pada hari-hari haid yang dia tinggalkan. Padahal kedua-duanya ini ibadah yang sifatnya fardiyah, rukun, wajib. Bahkan sholat lebih a'zom, lebih tinggi kedudukannya dari puasa. Kok dibalik? Wa kana adamu tafriq bainahuma fil qadha. Dan harusnya tidak ada perbedaan. Ya, kalau qadha puasa ya qadha sholat lebih utama. Huwa madhhabu khawarij al-mabniyyu 'ala shiddah wal haraj. Dan ini adalah pendapat madhabnya khawarij. Yang apa? Agama mereka itu dibangun di atas syiddah, sesuatu yang keras, wal haraj, dan memberatkan. Ya, sehingga dari sisi ini, dalam agama kita itu ada ifrad dan tafrid. Yang tafridnya murji'ah, yang ifradnya kaum khawarij. Apa? Orang-orang khawarij ibadah dengan ayat-ayat khauf, ayat-ayat takut. Kalau kamu enggak begini, begini. Kalau kamu enggak begitu, ancamannya ini. Kalau kamu enggak begini, ancamannya ini. Jadi ibadah mereka itu dibangun di atas ayat-ayat takut semuanya. Sehingga apa? Menimbulkan kejelekan. Apa kejelekannya? Orang yang tidak beribadah ini kafir. Karena saking takutnya. Ya. Yang satu sisi, roja. Hanya beribadah dengan ayat-ayat harapan. Dan ini mayoritas. Yang dipakai itu ayat-ayat harapan. Innallaha ghafurur rahim, innallaha ra'ufun, innallaha bi'ibadihi ra'ufur rahim. Allah itu maha penyayang, Allah itu maha rahmat, Allah itu maha memaafkan. Jadi yang dipakai cuma ini. Loh, kamu enggak sholat? Innallaha ghafurur rahim, Allah itu maha penyayang. Kok kamu maksiat? Innallaha ra'ufun bi'ibadihi, Allah itu maha apa, lembut dengan hamba-hambanya. Rata-rata itu. Ini kalau kita sensus semua penduduk Indonesia, rata-rata beribadah dengan ayat roja. Anggapan dia itu, walaupun sholat cuma setahun sekali, itu berharap kepada Allah masuk surga itu besar. Ya, jadi apa? Hancur mereka dengan kemaksiatan. Hancur mereka dengan kemaksiatan. Sampai-sampai Fir'aun pun masuk surga nantinya. Kenapa? Karena sudah ngaku Allah itu ada. Beda dengan ahlu sunnah. Ya, beribadah dengan dua sayap. Terbangnya apa? Stabil. Ya, ayat takutnya dipakai, ayat rojaknya dipakai, ayat mahabbahnya dipakai. Nah, tidak hanya satu sayap saja. Ini mazhabnya khawarij. Sehingga jangan heran pelaku dosa besar itu menurut orang khawarij apa? Kafir. Kafir. Khomer, minum khomer kafir. Zina kafir. Jadi akidahnya khawarij takfir bil kabair, mengkafirkan orang dengan dosa besar. Ini kalau kita tahu ada kelompok organisasi yang punya akidah ini berarti dia khawarij. Yang kedua apa? Al-khuruj al-hukam, membolehkan demo terhadap penguasa yang sah. Ini dua rukunnya khawarij. Pada masa ini simahnya khawarij yang ada pada masjid, pada masa yang dulu tidak ada. Kalau orang khawarij pada masa dulu itu gundulan terus. Keluar dikit potong habis, keluar dikit potong habis, keluar dikit potong habis. Ya. Puasanya hebat. Ya. Ibadah sholatnya luar biasa. Baca Al-Qur'annya luar biasa. Ya. Beda dengan khawarij zaman sekarang. Sama-sama punya akidah khawarij, tetapi dalam hal ibadah beda. Nah, itu khawarij. Jadi khawarij punya dua rukun. Apa yang pertama? Takfir bil kabair. Kelompok yang punya akidah mengkafirkan orang dengan dosa besar. Yang kedua, membolehkan keluar demo kepada penguasa yang sah. Faqalat laha Aisyah mungkiratun 'alaiha. Mun minna Aisyah berkata kepada Mu'adzah mengingkari, apakah aharuriyatun anti, apakah kamu itu dari negeri Harura? Tak takidina mitla ma ya'takidun, kamu punya akidah seperti apa yang mereka miliki. Tusyaddidina kama yusyaddidun, kamu hulu, melampaui batas, seperti apa yang mereka lakukan melampaui batas. Qalat, maka Mu'adzah berkata, lastu haruriyah, wahai na'am mul mu'minin, aku bukan mereka. Lakini as'al su'ala muta'allimin mustarsyidin, aku pengen bertanya pertanyaan, pengen tahu dan pengen minta petunjuk. Nah, faqalat Aisyah, maka beliau ummul mukminin berkata, kanal haid atau haid yusibuna, kanal haid yusibuna zamanan Nabi SAW, dulu haid juga menimpa kami pada masa Nabi. Wa kunna natruku siyam wa sholat zamana, kami pun tidak puasa, tidak sholat di masa-masa haid kami. Fa ya'muruna bi qada'i shaum wa la ya'muruna bi qada'i shalah, tapi kami diperintah untuk mengqada' puasa, enggak diperintah mengqada' salat. Walau kana al-qada' wajiban la amara bihi wa lam yaskut anhu, kalau seandainya qada' wajib untuk salat, beliau akan memerintahkan dengannya dan tidak akan diam. Baik. Wa ka'annaha taqul, seakan-akan beliau ini berkata, kafa bimtithali awamiril syari' wal wukuf inda hududihi hikmatan wa rusydan. Seakan-akan beliau ini berkata dengan jawaban tadi, cukuplah bagi kita ini mengerjakan perintah syariat dan berhenti pada batasan-batasannya ya, yang penuh dengan hikmah dan petunjuk. Tidak perlu kita mengada-ada, tidak perlu kita menganggap baik sesuatu yang tidak ada ajarannya atau justru bertolak belakang. Yang didiamkan saja, jangan banyak ditanya. Ya. Jadi kalau sesuatu perkara zat tidak ada hukumnya, jangan banyak ditanya. Ya. Kenapa? Rahmatan lakum, itu rahmat untuk kalian. Ghairu nisyan, bukan karena lupa tidak ada hukumnya. Terkadang banyak tanya itu berat sendiri kita. Latas al an asya, latas alu an asya, intub dalakum tasukum, jangan banyak tanya. Ya. Kalau tampak jawabannya repot kalian nanti. Itu tentunya adalah perkara-perkara yang diam didiamkan dalam syariat kita. Tapi kalau maksudnya di sini adalah bertanya tentang masalah agama kita, tentang tata cara sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, baca Quran, itu penting. Yang diinginkan dengan larangan banyak tanya itu pada perkara-perkara yang tidak dibutuhkan atau pada suatu masalah yang syariat ini mendiamkan. Syariat sudah punya kaidah umum, semua yang ada di muka bumi boleh, halal. Ya. Allah telah menjelaskan yang haram-haram ini A, B, C, D, E dengan ayatnya. Dan asal selain dari yang haram halal dan mendiamkan yang lain, didiamkan hukum ini, enggak dibahas. Untuk apa? Rahmat untuk kalian. Silakan, berarti hukumnya boleh dikembalikan ke hukum asal. Jangan banyak nanya. Ya, kecuali kalau tanya tadi apa, muta'allim, mustarsyid, jadi betul-betul pengen tahu, pengen dapat petunjuk, seperti itu. Dan memang pada masalah tadi kita gak ngerti masalah lat yang harus kita lakukan yang benar bagaimana, masalah mu'amalah kita tanyakan yang benar bagaimana, itu boleh dan itu harus ya. Nah, ya jangan dipahami ke situ. Dengan setiap sesuatu yang kita tidak penting ditanya. Nah, Mayukhadu minal hadith anal ha'id, yang pertama taqdi siyam wala taqdi as-salah, li'ana salata tatakarrar kullu yaumi kullu yaumin khamsu marratin, fahiyya ibadah mustamirrah wa yasul min i'adatiha wa qadaiha masyakotun aida. Ha'id diperintah untuk mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Salat itu berulang setiap harinya 5 kali. Ibadah yang terus-menerus yang menghasilkan dari pengulangan ibadahnya dan qadha-nya ini berat sekali. Coba misalkan wanita ini haidnya normal 7 hari atau 6 hari. Berapa kali salat yang ditinggalkan? 5 kali itu. Sangat berat sekali. Rahmat bagi Allah Subhanahu, rahmat dari Allah untuk siapa? Para wanita. Ya. Nah, rahmat untuk mereka. Bukan karena Allah lupa. Allah atau Allah tidak pengin ibadahnya mereka, tidak. Karena Allah itu akan menerima ibadah dari yang Dia perintahkan saja. Jika tidak, maka tidak akan diterima, walaupun zatnya sama. Apa contohnya? Salat 5 waktu yang wajib, yaitu aja yang kita yakini yang wajib, enggak usah ditambah. Kalau saya mau nambah satu apa? Waktu jam 12 malam. Saya ikhlas betul-betul kepada Allah. Apakah ibadahnya diterima? Tidak, bahkan dia berdosa. Jadi ibadah itu enggak ya, semau kita. Karena ibadah ini sifatnya apa tadi? Tauqifiyah. Ada nas jalan, tidak ada berhenti. Jadi asalnya sholat itu haram, dilarang. Asalnya puasa dilarang. Asalnya haji dilarang. Kecuali ada dalil. Apa dalilnya? Silahkan berangkat. Tidak ada, sudah duduk, diam. Tidur itu lebih baik daripada ibadah yang tidak ada tuntunannya. Yang kedua, anna taqriran nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala syai'in ya'uddu minas sunnah. Penetapan Rasul kepada umatnya pada sesuatu itu dianggap sebagai sunnah. Namanya sunnah taqririyah. Ya, jadi sunnah itu ada 4, sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, kemudian sunnah taqririyah, dan sunnah terakhir adalah sunnah tarkiyah. Ada yang menyebutkan yang kelima, sunnah jibillah. Sunnah qauliyah ini ucapan-ucapan beliau, hadis. Sunnah fi'liyah ini contoh-contoh beliau dengan perbuatan. Dicontohkan. Sunnah takririyah penetapan beliau. Penetapan sahabat ngomong A, B, C, D, Rasulullah menyatakan betul. Penetapan. Yang ketiga, tarkiyah, sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ditinggalkan, tidak dikerjakan. Ini tarkiyah, juga sunnah beliau. Yang kelima, jibillah, sesuatu yang ada pada diri Rasul sebagai sosok manusia. Sebagai sosok hamba, contoh rambut panjang. Karena beliau punya rambut, rambut panjang. Jadi orang yang berambut panjang itu kalau sekedar dipanjangkan rambutnya, tidak ada niatan untuk mencontoh Rasul, enggak berpahala. Itu jibillah saja. Tetapi tentunya sunnah jibillah ini dilihat waktu dan zaman. Jika sunnah jibillah ini pada satu konteks tertentu, zaman tertentu menjadi simbol kejelekan, tidak boleh. Contoh gondrong. Ya, kalau pada masa kita ini gondrong identik dengan apa? Ya. Ya. Terserah mau identik dengan apa. Wah, ini orang soleh gondrong. Ya, enggak identik dengan ya preman seperti itu lah. Ya enggak usah seperti itu. Kita hindari. Nah, kita hindari. Itu namanya sunnah jibillah. Atau yang lain seperti sifat manusia, pengen BAB, BAK. Kadang waktunya pun beda-beda. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore ya. Nah, atau ketika safar berhenti di sini, berhenti di sana, itu manusiawi. Sampainya di situ ya berhenti di situ gitu. Nah, itu maksudnya. Nusibillah. Yang keempat, yang ketiga, inkar ala kulli man sa'ala su'ala ta'annutin wa mujadalatin. Diambil dari apa? Mengingkari setiap pertanyaan yang terkandung di situ, pertanyaan terlalu ta'annud, berdalam-dalam, dan pertanyaan yang sifatnya pengen mendebat. Biasanya kita itu merasakan, tapi kalau mengidentifikasi kadang repot. Contoh misal kita apa ya? Melarang sesuatu. Kemudian ada orang yang tanya, emang kenapa? Nah, ini pertanyaan pengen tahu atau pengen debat sebenarnya itu. Tapi terkesan ini emang kenapa seperti itu? Itu pengen debatnya seperti ini diingkari, tidak perlu dijawab. Ya, tapi terkadang yang mujadalah, pertanyaan yang khusus mujadalah itu memancing kita emosi, gitu. Itu penting. Kenapa? Karena dia sebenarnya nggak pengen jawaban. Antum jawab, tidak dijawab itu sama saja bagi dia. Percuma, ngabisin waktu, ngabisin energi. Bahkan kadang kita sering terpancing kalau seperti ini. Ya, wah ini orang ini ngetes saya ini, misalnya. Kalau kita sudah lama terjun di apa sunnah ini, itu yang seperti itu sudah biasa aja. Tidak usah dilayani, tidak akan memancing emosi. Tapi kalau kita baru-baru gitu, biasanya ini memancing, oh kurang aja nih orang ini, nantang saya, orang ini pengen ngetes saya. Atau akan rasakan dengan jangka waktu ya. Nah, atau ada orang yang tanya terlalu dalam ya. Bisa diartikan juga ini orang pertanyaannya terlalu kalau kita bahasnya songong, ini orang nanya songong banget ini. Misalkan, nah, seperti ini tidak perlu dijawab lah. Buat apa sih jawab seperti ini? Kenapa? Kita jawab, nggak dijawab, dia itu tidak butuh, gitu. Jadi tidak perlu dijawab. Ta'anu, terlalu memaksakan diri pertanyaannya, tidak penting. Gitu. Yang keempat, tabyinil ilmi liman talabahu lita'allum wal irtisyad, menjelaskan ilmu bagi siapa yang mencarinya untuk belajar dan minta nasihat. Jelaskan ilmunya, jangan didiamkan. Misalkan ada yang bertanya, dia sungguh-sungguh tanya, jelaskan. Kalau enggak, cuma sekedar menanyakan atau ngetes, enggak perlu. Nah, ini kisah ya, kisah zaman Imam Bukhari kalau enggak salah. Saya ingat anak Imam Bukhari. Ada seorang murid yang sengaja pengen ngetes hafalan Imam Bukhari. Ya, akhirnya orang ini diusir sama Imam Bukhari. Jadi 100 hadis dengan sanadnya dibolak-balik. Hadis kedua taruh yang ke-10, ke-10 taruh yang ke-5, terus sampai 100. Dibacakan di depan beliau. Ya. Begini, begini, begini, begini. Imam Bukhari meralat semuanya. Ini yang benar sanadnya di sini. Hadisnya pulan ke Rasulullah, hadisnya pulan bolak-balik kan. Setelah selesai baru beliau tersenyum. Innama nahnu, sesungguhnya kami ini, kata ini orang ini hanya ngetes engkau Imam Bukhari. Ya, diusir orang. Nah, baik. Karena tidak perlulah orang itu tahu ilmu kita. Kalaupun tahu ngapain sih? Ya. Nah, tidak perlu. Dan kita juga tidak perlu menunjukkan batas mana. Justru malah kita akan terjatuh pada kehinaan nantinya. Karena kita tahu. Wa fawqa kulli dhi ilmin 'alim, setiap orang itu di atas yang pintar ada lagi. Itu mesti. Dan tadi manusia pintarnya itu pada satu bidang saja, tidak bisa menyeluruh. Sehingga apa? Di atas yang orang pintar mesti ada yang lebih pintar. Ya. Nah, jadi ada yang kita sombongkan, apa yang kita sombongkan? Yang kelima, qaunul haid la taqdis shalah li ajlil masyaqqah. Nah, ini di antaranya. Kenapa kok orang haid kok enggak mengqada salat? Logikanya. Ya. kalau haid itu mengkotok sholat capek. Nah, masyaallah. Ya mungkin ini logika ya. Orang kuat kalau saya enggak kok, saya siap mengkodok 7 hari sholat saya, mungkin saja. Ya namanya tadi, ketika sesuatu dari agama ini yang tidak ada penjelasan detail, yang kita jawab pakai logika, pasti dia akan membantah lagi pakai logika dia. Berarti kalau enggak memberatkan boleh ya? Loh, bingung lagi kan kita, gimana ya? Kadang kita dikejar dengan pertanyaan itu. Enggak usah, pokoknya kamu enggak usah banyak tanya lah. Ini saja yang dari Al-Quran, Sunnah, kerjakan. Kalau enggak, sudah, saya enggak bisa jawab, selesai. Ya, kenapa? Ya memang bukan ranah kita jawab seperti ini. Allah yang perintah kok. Ya, kecuali kalau dia betul-betul pengen. Sebenarnya kenapa sih? Ya mungkin kita logika saja. Sholat itu kan sehari semalam 5 kali. Kalau kita tinggalkan selama 7 hari berturut-turut, coba bayangkan kita gimana mengkodoknya. Nah itu beda dengan puasa ya. Minal adillah, setelah haid kita bisa melanjutkan, dan hari-hari kita tidak haid terus ya. Kita ada masa suci dan lebih senggang, sehingga enak untuk mengkodok puasa. Inti antaranya minal adillah allati tuqarriru al-qaidah islamiyah alama wa hiya anal masyaqqah tajlibu taysir, termasuk dari dalil yang menetapkan kaidah Islam yang umum adalah anal masyaqqah tajlibu taysir, sesuatu yang memberatkan itu bisa mendatangkan kemudahan. Apa saja dalam ibadah ini? Al masyaqqah tajlibu taysir, sesuatu yang memberatkan itu akan mendatangkan kemudahan. Inna ma'al usri yusra. طيب انتهينا من باب الحيض وندخل ان شاء الله فيما مضى atau فيما بعد كتاب الصلاه. Selesai kita dari bab haid dan insyaallah kita akan masuk pada bab salat. Naktafi ila hada. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.